buat temannya cukup lawas bareng Wong Jawa. Aku menjerit merata, padamu oh Tuhan, ku tadakan kedua aku. Cukup dua tembang lagu dari saya.